Man istiwa, kata Syekh Basmul, Syekh Umar Basmul, Muhammad bin Umar Salim Basmul, makna istiwa adalah al-ulu wa al-irtifa, artinya itu tinggi. Ulu tinggi, irtifa naik, sama saja, dua-duanya punya makna tinggi. Maka Allah itu tinggi di atas sana, tinggi di atas arsy-Nya. Baik zat Allah tinggi. Dan juga sifat-sifat Allah maha tinggi daripada sifat-sifat makhluk. Lalu disebutkan lagi maksud kalimat ba'inun min khalqihi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Ba'inun min khalqihi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Yang dimaksud di sini adalah Allah itu bukanlah berada dalam makhluk. Ya, Allah bukan berada dalam makhluk. Berarti pernyataan yang keliru, di mana Allah? Allah ada dalam hati saya. Itu berarti Allah berada dalam makhluk. Harus terpisah dari makhluk. Enggak boleh menyatu dengan makhluk. Menyatu dengan makhluk, paham-paham sufi di sini nanti. Makhluk juga bukan berada di dalam Allah. Jadi tidak ada makhluk yang masuk dalam Allah. Ini enggak boleh yakini demikian juga. Allah itu bukan di bawah makhluk. Kalau kita nyatakan Allah di muka bumi ini, berarti Allah di bawah makhluk. Karena di atasnya masih ada langit. Iya kan? Di atasnya masih ada langit. Berarti di bawah sesuatu. Bukan di kanan, bukan di kirinya, karena tidak ditetapkan demikian. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya sana, terpisah dari makhluknya. Nah, lalu di sini sebutkan pernyataan Al-Muzani, Allah itu ada, Allah bukan suatu yang tidak ada, bukan suatu yang hilang. Ini pemberitaan. Ini bukan lagi menyebutkan nama, bukan lagi menyebutkan sifat, namun memberitakan Allah. Nanti dibedakan kalau nama dan sifat Allah itu mesti pakai dalil. Kalau cuma menceritakan saja tentang Allah, cuma beritakan saja, tidak mesti pakai teks dalil. Beda ya. Kalau saya lagi menceritakan tentang Allah, Allah itu bukan suatu yang tidak ada. Ya. Allah itu ada, wujudnya ada. Bukan yang hilang gitu. Allah itu ada sejatinya. Nah, itu kalimat tanpa teks dalil. Namun cuma tujuannya memberitakan, menceritakan, pemberitaan. Seperti itu boleh. Lafaz pemberitaan seperti ini tidak diharuskan pakai dalil. Boleh memberitakan Allah secara makna seperti ini walaupun tidak membawa lafaz yang ada dalam dalil. Karena para ulama menyatakan inna babal khabari anillahi ta'ala awsa. Kalau memberitakan tentang Allah itu lebih longgar dibanding menetapkan nama dan sifat Allah. Kalau menetapkan nama dan sifat Allah mesti pakai dalil. Jadi beda ya. Penetapan nama menyebutkan ini termasuk Asmaul Husna. Ah, dalilnya mana? Mau menyebutkan ini tentang sifat-sifat Allah, istiwa itu sifat Allah. Allah turun ke langit dunia sifat Allah. Nah, ini mesti pakai dalil. Dalilnya menceritakan ini mana? Yang bicarakan ini mana? Lalu dikatakan lagi, maka dalam menceritakan tentang Allah, bisa dengan apa yang Allah sebutkan, bisa pula dengan apa yang disebutkan oleh Rasulnya, bisa pula dengan menceritakan tanpa ada dalil, akan tetapi maknanya benar. Berarti yang penting maknanya itu benar. Sekarang kita lihat Allah istiwa di atas arsy. Kaitannya dengan alin ala arsyihi ada kalimat istiwa. Dalil yang menunjukkan Allah itu istiwa di atas arsy adalah firman Allah Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Lahu ma fis samawati fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara, yaitu Allah yang maha pemurah yang istiwa di atas ars. Kepunyalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Apa itu makna istiwa? Lanjut. Makna istiwa sebagaimana dijelaskan oleh Abul Aliyah dan Mujahid yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Qala Abul Aliyati istiwa ila samai. Istawa ila samai. Istawa ila samai. Irtafa'a. Irtafa'a. Abul Aliyah mengatakan bahwa maksud dari istiwa di atas langit adalah irtafa'a, naik. Yaitu artinya naik. Terus waqala Mujahid. Waqala Mujahidun istawa 'alal 'arsy. Mujahid mengatakan istawa 'alal 'arsy. 'Alal 'arsy. Mujahid mengatakan mengenai istiwa adalah a'la. 'Ala. Istiwa adalah 'ala, menetap tinggi di atas 'ars. Nah, lihat. Kalau pengertian dari Abul Aliyah, istiwa itu maknanya irtafa'a, naik. Kalau pengertian dari Mujahid, istiwa itu adalah ala alal arsh, menetap tinggi di atas arsh. Dua-duanya punya kesamaan, sama-sama menunjukkan tinggi. Maka makna istiwa tidak bisa diselewengkan maknanya menjadi istaula, berkuasa, enggak bisa. Istiwa tetap dimaknakan istiwa, menetap tinggi tadi. Namun kurang pas nanti biar tidak orang tidak salah paham, baiknya jenengan tidak terjemahkan bersemayam. Kalau bersemayam berarti butuh tempat. Makanya saya enggak pakai terjemahan bersemayam di sini, saya hapus. Kalau saya biasakan istiwa, langsung terjemahkan menetap tinggi. Itu sudah enggak ada kerancuan lagi itu. Ar-Rahman wal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pemurah, menetap tinggi di atas 'arsy. Kalau bersemayam, ya, itu seperti ada ranjang, nah, tidur di atasnya itu. Berarti butuh pada makhluk nanti. Kalau Allah menetap tinggi, ini arsy, Allah di atasnya. Walaupun nanti ada penggambaran nanti dari para ulama, nanti kalimat terakhir akan kita lihat. Yang penting pahami istiwa, pengertiannya irtafa'a atau ala. Irtafa'a itu artinya naik, ala artinya maha tinggi. Dua-duanya punya maksud yang sama, yaitu Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Ini arsy, di atasnya lagi. Maka tadi kalimat dari Imam Al-Muzani, ba'inun ala khalqihi, 'alin ala arsyhi, ba'inun ala khalqihi. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya, menunjukkan bahwasanya harus terpisah dulu. Berarti enggak boleh di bumi ini. Kalau di bumi ini berarti di dalam makhluk. Iya kan? Kalau ba'inun berarti apa? Terpisah. Berarti tidak boleh di muka bumi ini. Maka pernyataan kalau ada yang ditanya di mana Allah, Allah di mana-mana, wah fatal sih itu. Karena Allah masih menyatu dengan makhluk, masih ada di dalam makhluk. Ini bumi, Allah ada di situ berarti. Bertentangan dengan perkataan Imam Al-Muzani. Ini Syafi'i tulen ini. Bertentangan dengan perkataan Imam Al-Muzani. Harus apa? Ba'in wa lakhaliki. Terpisah dulu dari makhluk. Nah, menetap tinggi di atas arsnya sana. Nah, berarti ini baru pas. Kalau menetap tinggi di atas ars, berarti sudah terpisah dari makhluk. Dan ini sudah keluar dari ars, berarti tidak bergabung dengan ars. Tidak di dalam langit. Jangan juga terjemahkan di dalam langit. Allah di mana? Allah itu di dalam langit sana. Wah, enggak bisa. Dalam sesuatu. Paham ya? Kalau mau terjemahkan tadi, Allah di mana? Allah di atas sana, gitu. Ya, Allah di atas sana. Kalau pakai langit, Allah di atas langit sana. Kalau di langit, Allah di langit. Nah, berarti dalam langit. Berarti dalam makhluk. Padahal tadi kan kata Imam Al-Muzani apa? Ba'inun ala khalqihi. Ba'inun min khalqihi. Harus terpisah dari makhluk. Kalimat terpisah jelas di situ. Ya. Jadi kalau ditanya, Allah di mana? Allah di atas sana. Atau Allah di atas langit sana. Berarti ini langit di atasnya dong. Atau Allah di atas seluruh makhluknya. Nah, itu lebih jelas lagi. Allah di atas seluruh makhluknya. Ustadz, ini ada planet, ada tata surya. Allah di mana? Bunga atas planet itu semuanya. Pikirannya gampang sekali kok. Masa atas juga gak paham-paham? Ya mananya? Di atas seluruh makhluk. Makhluk itu kecil sekali. Kalau sebayangkan mau bandingkan Allah dengan makhluk jauh sekali, nanti akan lebih jelas kalau bahas ars ini. Ini belum bahas besarnya ars. Ars mau dibanding planet-planet, dibanding tata surya lagi. Apa planet paling besar apa? Hah? Jupiter. Oh, bandingkan dengan itu lagi. Tunggu. Enggak ada kelas itu kalau bandingkan dengan ars. Sekarang Allah tidaklah fana. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, itu pakai wajah. Enggak, kamu tuduh saya wajah ya. Ganti nama, ganti mana? Jangan. Kamu tadi sebut wajah monyet kan? Ganti. Enggak, saya enggak bilang kok. Wajah dikaitkan apa dulu? Berarti wajah berbeda. Kalau dibilang wajah robika, lebih-lebih berbeda lagi. Wajah robmu. Wajah robmu inilah yang nanti akan dipandang pada hari kiamat. Nah, jadi tetap kekal wajah robmu yang mempunyai ya, zul jalali wal ikram. Lu ini kembali ke wajah. Karena wajah di situ dhamma, lu itu ya sama keadaannya, sama-sama marfu. Istilah bahasa Arabnya. Bukan pakai wa yabqa wajhu rabbika dzi. Kalau dzi nanti ayat terakhir. Tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ayat terakhir nanti di surat Ar-Rahman. Kalau ayat 26-27, wa yabqa wajhu rabbika dzu, kembali ke wajhu. Jadi yang mulianya di sini siapa? Ya, wajah Allah dzul jalali wal ikram. Yang besar apa? Yang menunjukkan kebesaran apa? Yang menunjukkan kemuliaan apa? Wajah Allah. Kalau di ayat terakhir surat Ar-Rahman, tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Situ pakai dzil jalali wal ikram. Dzil kembali kepada rabbika. Jadi rabb itu yang maha mulia. Kalau sini wajah, berarti wajah yang ditetapkan. Terus Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, semua makhluk yang ada di muka bumi akan mati. Begitu juga semua penduduk. Langit demikian pula kecuali yang dikehendaki Allah. Yang tetap kekal hanyalah wajah Allah yang mulia. Karena Allah yang maha suci tidaklah mati, bahkan hidup dan kekal selamanya. Nah, itu tentang Allah tidaklah fana dari kalimat Imam Al-Muzani, mawjudun, Allah itu ada. Walaysa bima'dumin, bukan tidak ada. Wala bimafkudin, bukan hilang. Allah tidaklah fana, kekal abadi. Yang hancur apa? Makhluk-makhluk. Kata Ibnu Katsir tadi apa? Kecuali yang Allah kehendaki. Kalau ada kalimat kecuali yang Allah kehendaki, tetap ada. Siapa tetap ada? Yang tiup sangkakala siapa? Hah? Jibril, Israfil, Mikail. Israfil. Mati enggak pas tiup? Enggak, dia tiup kok. Yang lainnya mati. Nah, berarti itu yang dikehendaki Allah itu hidup. Karena Allah kehendaki. Ya. Karena Allah kehendaki, ya maka ada. Terus, ars itu makhluk Allah paling tinggi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Baina sama id-dunya wallati taliha 500 amin wa baina kulli sama'in 500 amin wa baina sabi'ati wa kursi 500 amin wa baina al-kursi wal ma'i 500 amin wal kursiyu fawqal ma'i wallahu fawqal kursiyi wa ya'lamu ma antum alaihi. Antara langit dunia dengan langit berikutnya berjarak 500 tahun, dan jarak antara masing-masing langit berjarak 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi berjarak 500 tahun, sedangkan jarak antara kursi dengan air berjarak 500 tahun. Ars berada di atas air, sedangkan Allah berada di atas ars. Tidak ada yang tersembunyi baginya amal-amal kalian. Nah, tadi disebut kursi di situ, maka di terjemahannya keliru tadi, diganti. Kursi berada di atas air, sedangkan Allah berada di atas kursi. Nanti ada keterangan tentang kursi di belakang. Tidak ada yang tersembunyi baginya amal-amal kalian. Jadi diganti ars di situ terjemahannya dengan kursi. Terus, keterangan yang lainnya. Jadi di sini ars itu makhluk Allah paling tinggi, karena tadi urutan ya. Langit dunia. Terus jaraknya berapa tadi? Langit dunia dengan langit berikutnya. Ini langit dunia. Berarti yang langit yang kita lihat dengan langit berikutnya di atasnya. Jaraknya berapa? 500 tahun. Nah, tiap jarak langit itu 500 tahun lagi. Jauh gak berarti? Jauh. Lalu, jarak dari antara kursi. Tadi kursi ya, berjarak dengan langit ketujuh ya. Yang langit paling atas, langit ke? 7. Langit ketujuh dengan kursi jaraknya 500 tahun. Jauh lagi. Lalu jarak antara kursi dengan air, di atas kursi ada air lagi. Jaraknya 500 tahun. Baru di atas air ini nanti ada arsy. Arsy berada di atas air. Jadi kursi, air, baru arsy. Namun dalam hadis teksnya tidak disebutkan di sini. Di riwayat lain. Ingat ya, urutan langit dunia, 7 lapis langit, langit ketujuh, di atasnya apa? Kursi, arsh, kursi dulu apa arsh dulu? Kursi kan? Kursi, terus air, terus arsh, di atas arsh, Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti arsh itu makhluk yang paling tinggi. Arsh itu makhluk yang paling tinggi. Nah sekarang besarnya arsy. Baca. Besarnya arsy bisa dilihat dari besarnya malaikat yang memikulnya. Allah Taala berfirman, Alladzina yahmiluna al-arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahmatan wa ilman. Fakfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka wakihim adabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabbnya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Nah sebentar, tadi ralat. Tadi kan dalam hadis sebutkan kursi di atas air. Nah, berarti air dulu, terus kursi baru ars. Ulang ya. Tadi dari langit dunia, terus 7 lapis langit. Langit ketujuh, di atasnya apa? Air, baru kursi, baru ars. Karena di dalam hadis sebutkan wal kursi fokolma. Kursi berada di atas air. Berarti di atas langit ketujuh, air dulu. Baru kemudian kursi, baru kemudian ars. Masing-masing tadi jaraknya semua berapa? 500 tahun. Wa ya'lamu ma antum alai. Tadi disebutkan Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Berarti walaupun jauh seperti itu 500 tahun itu jaraknya, tetap yang jauh sekalipun Allah tahu, seperti dekat. Konsekuensi jat Allah di sana. Namun ilmu Allah gimana? Allah tahu dimanapun, ilmu Allah dekat. Itu menunjukkan ilmu yang luar biasa. Maka kalau sudah pemahaman keliru, pasti ada kekurangan itu dalam menetapkan Allah. Menetapkan ilmu Allah kurang di situ. Masa butuh dekat dulu baru nanti Allah tahu? Kenapa enggak jauh di atas sana itu? Allah tahu segalanya, kan lebih luar biasa. Penguasanya sampai detail. Allah tahu pun yang detail pun Allah tahu. Berarti ilmu luar biasa dari Allah. Segala tahu, segala sesuatu Allah rinci itu. Maka kalau akidah yang keliru, pasti punya kekurangan itu dalam memahami tentang Allah itu. Fatal jadinya. Nah, terus tadi ya, besarnya arsy. Alladzina yahmilunal arsya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy. Waman haulahu. Dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Yusabbihun bertasbih bihamdi rabbihim dengan muji rabb mereka, wa yu'minuna bih dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu dan mereka minta ampunan kepada orang-orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattabu sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Rabb kami, doa malaikat ini ya. Rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau. Dan berilah mereka dari siksaan dan peliharalah. Artinya selamatkanlah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Surat Ghafir. Ayat ke-7. Apa nama lain surat Ghafir? Al-Mu'min. Yang menunjukkan lagi besarnya ars cukup lihat dari malaikat. Kalau tadi disebutkan berapa malaikatnya tadi? Ada pemikul ya. Dalam ayat lain, pemikul ars jumlahnya 8. Ya, dalam surat Al-Haqqah, pemikul ars jumlahnya 8. Nah, sekarang lihat besarnya malaikat pemikul ars. Sudah pernah kita singgung sebelumnya. Dibaca. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udna li'an uhiddatha an malikin min malaikatillahi min hamalatil arsi innama baina sahmati udunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati amin." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul ars, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy. Antara daging telinga dengan pundaknya. Pundaknya telinga dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Itu baru malaikat pemikul arsnya. Yang dipikul tentu lebih besar enggak? Lebih besar. Dipikul berapa malaikat tadi? 8. Berarti besarnya luar biasa ars tadi. Maka dari sini saja dapat menunjukkan kalau ars itu makhluk Allah yang paling besar. Terus pembahasan terakhir, ars Allah itu makhluk Allah yang paling besar. Dalam firman Allah Ta'ala, Dzul Arsil Majid, yang mempunyai ars lagi maha mulia. Quran Surah Al-Buruj ayat 15. Menurut saya Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, Al-Majid adalah sifat yang menunjukkan keluasaan dan kebesaran. Demikian disebutkan dalam kitab tafsirnya. Jadi Al-Majid artinya maha besar, maha agung dan maha luas. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan, dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah itu punya ars yang maha agung dan Allah itu maha besar, maha tinggi dari setiap makhluknya. Al-Majid sendiri ada dua cara baca. Cara pertama bisa dengan Al-Majidu, berarti Allah itu maha mulia, maha agung. Cara kedua bisa dengan Al-Majidi, berarti ars Allah itu yang begitu besar. Kedua makna ini sahih. Lihat. Zul arshil majid. Zul itu dhommah atau marfu. Al-arshi harokat akhirnya itu kasrah. Al-Majid itu punya dua cara baca. Bisa dibaca Al-Majidu, berarti ikut Zu di depan. Zu ini kembali pada Allah, karena ayat sebelumnya itu disebutkan tentang Allah. Ya, ayat sebelumnya membicarakan tentang Allah, maka Zu di sini maksudnya Allah. Allah mempunyai Ash Al-Majid, Allah yang maha mulia. Al-Majid kembali kepada Allah. Kalau dibaca Al-Majidu. Sifatnya kepada Zu. Namun kalau dibaca Al-Majidi, ini qiraah lainnya, cara baca yang lainnya. Zul Arshil Majidi. Maka Al-Majidi ngikut ke Arsh. Berarti Allah yang mempunyai Arsh. Arshnya yang maha besar. Arshnya yang sangat besar. Bisa dengan dua cara baca itu, kata Imam Ibn Katsir. Boleh dibaca Zul Arshil Majidu. Boleh dibaca Zul Arshil Majidi. Kalau Zul Arshil Majidu berarti Allah mempunyai arsh dan Allah itu maha mulia, maha agung. Kalau bacanya Zul Arshil Majidi berarti Allah mempunyai arsh, arsh itu begitu besar. Atau arsh itu sangat-sangat besar. Terus Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Allah itu pemilik arsy yang agung. Besarnya arsy itu seluas langit, bumi dan kursi. Kursi dibandingkan dengan arsy seperti cincin yang dilemparkan di tengah-tengah tanah yang lapang. Arsy disebutkan di sini karena arsy itu begitu besar dan arsy adalah makhluk Allah yang paling dekat dengannya. Inilah penafsiran jika Al-Majid dibaca Al-Majidi. Inilah permenafsiran kalau Al-Majid kata Syekh Sa'di dibaca Al-Majidi. Terus kita lihat bagaimanakah besarnya kursi dibandingkan dengan arsy. Kursi dibandingkan dengan arsy. Lihat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal kursiyu fil arsi illa kahal qatin min hadidin ulkiyat baina duhra falatu min minal ardi." Kursi itu berada di ars, tiada lain hanyalah bagaikan sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah padang pasir. Kursi adalah letak kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan ars itu ibarat ranjang bagi raja. Ini ditinjau. Ingat ya, ibarat ini berarti bukan sama ya, ibarat. Ini cuma untuk memahamkan saja. Terus. Ini ditinjau dari sisi bahasa. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi berkata bahwa ars itu seperti ranjang yang punya tiang-tiang yang dipikul malaikat. Itu seperti kubah bagi langit. Dan ars itu di atas seluruh makhluk. Dan ars itu berat sekali. Dalam zikir? Dalam zikir pagi dan petang disebutkan Subhanallahu bihamdihi. Subhanallahi. Subhanallahi bihamdihi. Wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsnya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Nah lihat, ada kalimat wa zinata arsihi, seberat arsnya, seberat timbangan arsnya. Kalau disebut seberat timbangan arsnya, berarti arsnya itu berat. Berarti kita simpulkan ars itu berat sekali. Maka sifat ars itu apa? Makhluk Allah yang paling tinggi. Kemudian sifat ars lagi apa? Makhluk Allah yang paling besar dan paling berat. Itu sifat-sifat ars dari hadis-hadis yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab.